Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fid din wa akhwati fillah rahimanallah wa iyyakum, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata kembali kita dipertemukan di dalam majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Sebagaimana biasa, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah masuk ke hadis yang ke-140. Wa an Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu berkata, Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, dari sahabat yang mulia Abu Mahdzurah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afuullah. Akhrajahu Dharqutni bi sanadin da'ifin jiddan. Wa at-Tirmidzi min hadits Ibnu Umar nahwu dunal awsat wa huwa da'ifun aidan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, awal waktu itu adalah keridhaan Allah, tengah-tengahnya itu adalah rahmat Allah, akhirnya itu adalah pengampunan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dharqutni tapi dengan sanad itu yang sangat lemah, tidak sahih artinya. Sanad rentetan perawi-perawi dari si penyusun kitab sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dari Imam Dharqutni sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang rawi yang bernama Ya'qub bin Walid Al-Madani, itu kadzab, ya, pemalsu hadis. Ya, ketahuan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Yahya bin Ma'in dan ulama-ulama yang lainnya, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Ya'qub bin Walid Al-Madani. Hadis diriwayatkan dari Tirmidzi yang semisalnya, akan tapi daif juga. Berarti hadis ini tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dikhawatirkan kita terancam ke dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis yang paling mutawatir, hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat, ratusan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sampai-sampai sebagian ulama menyampaikan sampai seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kurang lebih maknanya, banyak lafalnya tapi maknanya sama, berbunyi, man kadzdzaba alayya mutammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada lafal yang lain berbunyi, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kurang lebih sama. Barang siapa yang mengatakan, menukilkan dariku padahal ucapan tersebut tidak aku katakan. Maka persiapkanlah tempatnya, persiapkanlah tempatnya di dalam neraka Jahannam. Ini dosa besar. Terkala seorang meriwayatkan suatu hadis, padahal hadis itu hadis yang palsu, tidak tahu juntrungannya. Ini menunjukkan bahwasanya jangan asal ada hadis Rasulullah SAW seperti ini, khawatir kita terancam kepada sabda Rasulullah SAW, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang mengucapkan atas namaku padahal aku tidak mengatakannya, maka persiapkanlah baginya tempat di dalam neraka Jahannam. Ya, dalam hal ini ya, walaupun mungkin hadis tersebut bukan maknanya bagus, ya, tidak cukup, tapi betul-betul ya, harus bersih, ya, harus bersih datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diterima hadis yang mungkar, tidak diterima hadis yang tidak benar datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, maka hadis ini termasuk hadis yang diingkari oleh ulama rahimahullah ta'ala ajma'in, ulama ahlul hadis yang mengerti tentang ilmu hadis, ya, yang mengerti tentang ilmu hadis, yang mengerti bagaimana hadis tersebut, ciri-ciri hadis yang sahih, ya, yang mengerti bagaimana ciri-ciri hadis yang daif, itu ada ilmunya, ya. Bukan setiap semua hadis yang dijumpai dalam kitab kemudian dipasarkan kemana-mana. Mana tahu hadis tersebut adalah hadis yang mungkar, dia tidak tahu, ya. Dikhawatirkan dia akan termasuk ke dalam orang-orang yang diancam oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ikhwan fil din wa akhwat fillah rahimanallahu iyyakum. Akan tapi memang secara umum banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan amalan. Ya. Di antaranya Allah berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah dalam melakukan kebajikan, bersegeralah dalam melakukan amal soleh. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhu was-samawati wal-ard, bersegeralah ya untuk menggapai pengampunan Allah dan sorga yang seluas ya, yang luasnya lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian dalam melakukan amal soleh sebelum datang masa-masa yang di situ penuh dengan fitnah. Ya. Ini, akan tapi untuk mengatakan hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haram hukumnya. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol, la salata ba'dal fajri illa sajdataini, akhrajahul khamsa illa an-Nasa'i. Wa fi riwayat Abd al-Razzaq, la salata ba'da tulu'il fajri illa raka'atayil fajr, wa mithluhu lid-Dharqutni an ibn Amr bin al-As, an Abdullah bin Amr bin al-As. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridhai Abdullah dan bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada sholat setelah sholat fajar kecuali dua sujud, maksudnya kecuali dua rakaat. Nah, di sini diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dengan lafal yang artinya tidak ada sholat setelah terbit fajar kecuali dua rakaat fajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dharqutni dari Ibn Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkan, termasuk Syekh Albani rahimahullah, sebagian ulama yang lain mendhaifkan sebagaimana di dhaifkan oleh Imam Al-Habib bin Hajar dalam kitabnya Talkhisul Habir. Ya. Karena di sanadnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad bin Al-Hasin. majhul. Sebagian ulama yang lain berhujjah bahwasanya ada jalan-jalan yang lain yang memperkuat hadis tersebut. Alhasil, yang bisa kita petik pelajaran daripada hadis ini, hadis ini zahirnya meniadakan, menafikan larangan untuk sholat sunnah setelah terbit fajar kecuali dua rakaat fajar. Maksudnya itu adalah rawatib sholat fajar qobliyah subuh. Kemudian dari hadis ini ada isyarat tentang bolehnya atau zahirnya hadis ini membolehkan dua rakaat fajar setelah terbit fajar, akan tetapi seakan-akan bertentangan dengan hadis yang berbunyi la solata ba'da solatil fajri hatta tatlu asyams. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih, tidak ada solat setelah solat fajar sampai matahari terbit. Dalam riwayat naha anis shalah ba'da sholati subuh hatta tatlu asyams, Rasulullah melarang untuk sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya. Jadi maksudnya bukan cuma sekedar ini, menunjukkan hadis-hadis yang sahih, hadis yang sahih tentang pelarangan dua rakaat setelah fajar itu maksudnya bukan waktunya tapi sholatnya. Jadi apabila sudah dua rakaat, sudah sholat subuh dua rakaat, maka hadis tersebut melarang untuk sholat sampai matahari terbit, bukan sekedar terbit fajar ya, karena itu justru itu waktunya ya. Ketika terbit fajar itu sunnahnya seorang muslim sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, kemudian sholat subuh setelah itu, sholat subuh setelah itu. Dikatakan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ada kemungkinan bahwasanya Al-Habib Ibn Hajar memasukkan hadis ini libayani jawazi qada'i raqatil fajr ba'da ada'i fardhiha fi waqtin nahi. Ada kemungkinan bahwasanya muallif rahimahullah taala Al-Habib Ibn Hajar memasukkan hadis ini dalam permasalahan ini untuk menjelaskan tentang bolehnya mengqada dua rakaat fajar, maksudnya qobliyah subuh, kalau sekiranya seorang muslim itu tidak mungkin karena tertidur atau karena capek dan lain sebagainya, tiba-tiba jamaah sudah dikumandangkan, iqamat sudah dikumandangkan dalam keadaan dia belum sholat qobliyah subuh, maka berdasarkan hadis ini menunjukkan tentang bolehnya diqada setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, iya. Ini diperkuat dengan apa? Dengan hadis yang setelahnya. Dengan hadis yang setelahnya, atau mungkin lebih diperkuat lagi dengan hadis yang Rasulullah SAW bersabda, man nama an salatin au nasiana fa waqtuha hina dzakaraha. Barang siapa yang lupa atau tertidur dari suatu salat, maka hendaklah dia kerjakan ketika dia terjaga. Dalam hal ini, ketika dia terjaga pas kebetulan sedang ada salat berjamaah subuh. Maka ini berbenturan dengan hadis yang lain yang berbunyi idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktuba. Kalau qomat sudah dikumandangkan, sudah Allahu Akbar Allahu Akbar, ya. Apalagi kalau sekiranya sudah berbaris, imam sudah bilang sawu suhufakum, maka tidak boleh lagi seorang untuk memulai sholat sunnah. Yang wajib dilakukan adalah untuk memulai sholat subuh bersama imam. Ini kalau hadir berjamaah. La sholata. Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah. Ini kan seolah-olah bertentangan di sini. Hadis bertentangan dengan permasalahan ini. Dan ini dikarenakan ada hadis yang melarang. Ada hadis yang melarang untuk melakukan sholat sunnah. Ketika jamaah sudah didirikan, maka mau tidak mau dia harus, mau tidak mau kalau dia hendak mengkodok sholat subuhnya, dia lakukan mengkodok sholat qobliyah subuhnya, dia lakukan setelah sholat subuh. Itu yang pertama. Sebagian ulama yang lain mengatakan boleh pun setelah, nanti setelah apa? Setelah matahari terbit. Akan tapi berdasarkan pembahasan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya larangan, kesimpulannya larangan Rasulullah SAW yang melarang untuk melakukan sholat sunnah, untuk melakukan sholat, hadisnya kan berbunyi seperti itu, la sholata ba'da subhi hatta tatlu asyams, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, wala sholata ba'da al-asr hatta taghrub asyams, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Seolah-olah hadis ini umum sifatnya. Akan tapi pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil yang kuat menunjukkan bahwasanya ada sebagian sholat-sholat yang justru dibolehkan. Di antaranya ada yang dengan kesepakatan para ulama untuk dilakukan walaupun di waktu yang terlarang tersebut. Walaupun sudah sholat asar, walaupun sudah sholat subuh dalam keadaan matahari belum terbit, dalam keadaan matahari belum terbenam. Siapa yang masih ingat? Ada dalil? Hah? Siapa? Iya. Apa misalnya? Wah, lupa. Apa sebabnya? Kelupaan. Misalnya? Itu nanti ada yang lebih kuat lagi, itu nanti hari ini yang kita akan baca nih. Siapa ingat? Hah? Seperti apa realnya? Kurang tepat, atau lebih tepatnya salah. Ada temannya? Hah? Kelupaan. Bukan kalau tertidur. Jadi seorang misalnya karena satu dan lain hal, ya namanya manusia kan, manusia. Misalnya dari safar dari luar kota, ya kan? Sampai mungkin sudah jam 1 atau jam 2. Ya, sudah jam 1 atau jam 2. Ya. Jadi di jalan sampai rumah nanti saya sholat. Sampai rumah nanti saya sholat zuhur. Ada kesibukan, lupa. Tiba-tiba sudah dengar azan asar, masih belum ngeh. Kalau dia belum sholat duhur, ya sudah, datang ke masjid, ya udah asik sholat asar. salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah, belum salat duhur. Iya, belum salat duhur. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiya anha fa waqtuha hina dzakaraha." Iya. Barang siapa dalam hal ini dia tertidur atau terlupa, dalam hal ini terlupa dia. Iya kan? Terlupa baru ingat setelah asar. Maka dengan kesepakatan para ulama, dia harus mengerjakannya ketika apa? Ketika itu juga, walaupun di waktu yang terlarang. Ya, ini dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada ulama yang berpendapat selain daripada ini. Ya, tidak ada ulama yang mengatakan, wah sholat duhurnya gugur. Enggak, tidak ada. Karena waktunya ketika dia ingat itu. Walaupun di waktu yang terlarang. Lihat, berarti hadis yang berbunyi tidak ada sholat setelah sholat asar, itu ada yang dimaukan secara khusus, bukan secara umum. Ya kan? Paham ini? Iya. Adapun kalau kasus yang disebutkan tadi itu beda. Jadi orang yang tertidur misalnya tidur dari sebelum duhur, terlalu capek, keasikan tidur sampai-sampai baru terbangun sudah azan asar. Iya. Sudah azan asar, dia jangan sholat asar. Dia harus sholat subuh, sholat apa? Sholat duhur dulu. Ya, karena itu manama'an salatin aw nasin fawaktu wahina dakaroha. Kalau dia tertidur dari suatu salat, maka waktunya ketika dia bangun. Jadi apa? Ikut bersama imam, imam salat asar, ya dia niat salat zuhur dan itu tidak mengapa. Dan itu tidak mengapa, ikut dia salat zuhur, ya. Imamnya salat asar dan gerakannya jangan tampil beda dengan gerakan imam. Ya, ikut dia. Ya. Seperti itu. Ya, jadi jangan diakhirkan duhurnya setelah asar, salah. Tapi dia harus niatkan sholat duhur di belakang imam yang sholat asar. Jadi beda, ya kan? Beda kasusnya. Nah ini yang paling jelas menunjukkan bahwasanya hadis yang melarang sholat setelah melakukan sholat asar sampai matahari terbenam, atau hadis yang melarang sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ini maksudnya sholat yang khusus, sholat yang tertentu, bukan sholat yang umum sifatnya. Karena ada sebagian-sebagian sholat yang ulama sepakat berdasarkan hadis tadi dan yang lainnya, bahwasanya sebagian sholat dibolehkan untuk dilakukan di waktu yang terlarang setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Di antaranya hadis yang tadi. Ya kan? Ini. Dan hadis yang sekarang yang disebutkan oleh Abu Bakar tadi. Hadis yang sekarang, hadis yang ke-142. Ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'ashr. Tsumma dakhala baiti fa shalla raka'ataini fa sa'altu fa qala shughiltu an raka'ataini ba'da adh-dhuhr fa shallaituhuma al-an fa qultu afanaqdihuma idza fatata qala la. Ya, wa li Abi Daud an Aisyah radhiyallahu anha bi ma'na. Hadis ini, hadis asalnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Ummi Salamah. Jadi dari Ummi Salamah, suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat asar. Setelah melakukan sholat asar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kan perlu dipertanyakan, bukankah ada hadis yang melarang untuk sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Sughiltu an rak'ataini ba'da dhuhur fa shallaitu mal'an. Aku tersibukkan. Tersibukkan dengan urusan yang sangat penting. Dari dua rakaat ba'da dhuhur dan aku baru bisa sekarang salatnya. Lihat, dua rakaat ba'da dhuhur. Dua rakaat ba'da dhuhur tidak sempat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perkara yang emergensi, yang darurat, sehingga Rasulullah SAW akhirkan setelah selesai sholat asar. Ya, sampai di sini hadisnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai di sini tak. Adapun tambahan yang berbunyi afanak dihima idha fatata qalala, apakah kita qada kalau tertinggal? Maka Rasulullah menjawab tidak. Ini hadis ini bukan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, hadis ini tambahan apa kita kodok kalau terlewatkan, ini hadis yang tambahannya ini tidak sahih. Sebagaimana didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dan Al-Hafidz Ibn Hajar di dalam Sarah Bukhari. Ya. Baik, walaupun sebagian ulama mensahihkan, tapi yang benar bahwasanya ziyadah yang ini adalah ziyadah yang da'ifah. Ya. Tambahan yang tidak sahih. Ini sebagai faedah bahwasanya ya siapa yang paham alhamdulillah, yang enggak paham juga enggak apa-apa. Ya. Ini lebih spesifik kepada ilmu usulul hadis. Jadi kalau hadis asalnya asal hadis itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Kemudian ada tambahan di luar Sahih Bukhari. Jadi asalnya itu sama. Kemudian di luar Sahih Bukhari ada tambahan sedikit-sedikit. Di luar Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada tambahan sedikit-sedikit, maka itu perlu diperiksa dengan hati-hati. Ya, perlu diperiksa dengan hati-hati. Ya. Perlu diperiksa dengan hati-hati. Karena apa? Karena asalnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Maka tatkala Imam Bukhari dan Muslim yang sepakat tentang kesahihan hadis tersebut meninggalkan tambahan tersebut, berarti itu perlu dipertanyakan. Kita tidak mengatakan dhaif secara mutlak. Apalagi mengatakan sahih secara mutlak, dan ini perlu diperlihatkan, dihati-hati. Maka ternyata seringkali kita jumpai dalam kasus-kasus seperti itu, hadis yang asalnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian ada tambahan di kharij sahih, maka perlu ta'anni, hati-hati. Jangan-jangan riwayatnya riwayat yang mungkar atau syadzah, dan betul ternyata riwayatnya riwayat yang mungkar atau syadzah. Ya, bukan sekarang tempat yang pas untuk kita jelaskan ada mukhalafat di situ. Ya. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat mengqada dua rakaat setelah zuhur. Dua rakaat ba'da dhuhur itu karena suatu alasan beliau baru bisa melakukannya setelah sholat asar. Ini termasuk dalil hadis yang menunjukkan bahwasanya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat setelah asar itu adalah larangan yang khusus, bukan umum sifatnya. Bukan umum sifatnya, ya. Maka kalau ada alasannya atau diistilahkan oleh ulama dawatul asbab, as-salawatud dawatul asbab, salat-salat yang ada sebabnya, bukan yang mutlak, mutlaqah, maka boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang sekalipun. Karena tidak ada bentuk penyerupaan dengan orang-orang musyrikin. Karena larangan, salah satu hikmah dilarang salat setelah sholat subuh sampai matahari terbit itu menyerupai perbuatan musyrikin, demikian juga setelah asar sampai matahari terbenam. Ya, tapi kalau ada sebab maka tidak ada bentuk keserupaan. Kenapa kalian lakukan misalnya sholat subuh, sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh? Ya, karena ada syariatnya seperti itu. Ya. Dan orang-orang musyrikin itu sekedar sujud bukan karena demi melaksanakan dua rakaat qobliyah zuhur, bukan dua rakaat qobliyah subuh, bukan. Jadi sini selamat daripada musyabaha bil musyrikin, menyerupai orang-orang musyrikin. Ini permasalahan yang sebenarnya kasus hadis ini memang diakui ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang apakah mengkodok qabliyah zuhur itu khususan Rasulullah SAW atau bukan. Pendapat yang benar bahwasanya itu bukan, itu umum sifatnya untuk Rasulullah dan untuk umatnya. Ya, karena tambahan yang mengatakan la afanaqlihi ma idza fatata tidak sahih. Ya, ini pendapat yang lebih tepat, yaitu kalau alasannya sama seperti alasan Rasulullah SAW, ya, dia tertinggal daripada qabli ba'diyah subuh, ba'diyah zuhur, baru bisa dilakukan, ya, baru bisa dilakukan ba'da asar, maka boleh. Akan tapi orang yang dengan sengaja menelantarkan ba'diyah zuhur baru dia mau lakukan setelah asar, ini tidak boleh, karena ilahnya berbeda, alasannya berbeda. Kalau alasannya sama sebagaimana yang termaksud di dalam hadis ini, maka itu boleh, maka hal tersebut dibolehkan. Masih banyak lagi, ya, sudah kita sebutkan banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya larangan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, atau larangan sholat daripada larangan sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam, ini maksudnya sholat yang mutlaqah. Sholat yang mutlaqah, tapi yang ada sebabnya tidak mengapa. Ya, sholat sunnah mutlaqah itu sholat ya orang pengen sholat, ya, pengen sholat dua rakaat, ya, boleh orang sholat dua rakaat. Ya. Ya, misalnya sekarang sholat duha sudah, pengen sholat lagi. Bukan juga sholat thaharatul wudu, bukan sholat setelah selesai berwudu, ada juga itu sebabnya. Tapi ini pengen sholat aja boleh. Ya. Misalnya dia ba'diyah zuhur dia sudah dua rakaat, kemudian ya tanpa angin, tanpa hujan, tanpa sebab dia sholat, itu namanya sholat sunnah mutlaqah. Nah, sholat yang seperti ini tidak boleh dilakukan setelah asar sampai matahari terbenam, setelah subuh sampai matahari terbit. Berarti kita pahami bahwasanya, ya, bahwasanya larangan tersebut adalah larangan yang khusus. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil yang lain yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan sholat dilakukan di waktu yang terlarang setelah subuh atau setelah asar sampai matahari terbenam atau terbit, itu sebagiannya boleh. Ya. Dan ulama punya kaidah al-am idza dakhalahu takhsis da'ufa umumuhu. Ya, mbuh, apa itu artinya? Ya. Hadis yang umum, nas yang umum, kalau kemasukan hadis yang khusus, kalau dikhususkan sebagiannya, maka umumnya menjadi lemah. Nyambung. Ya gak paham, gak apa-apa, bonus saja nih. Ya. Tapi yang jelas seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Ada pertanyaan? Pernah dalam beberapa kesempatan kami terlewatkan bangun malam untuk tahajud, terbangun saat mendengar azan subuh. Setelah saya berjamaah subuh di rumah saya kerjakan sunat tahajud dan witir dan sunat qobliyah subuh. Ya. Bolehkah hal itu? Boleh. Ya, boleh. Ya. Pernah Rasulullah melakukan ketika matahari sudah terbit. Jadi Rasulullah SAW itu kalau tertidur, ya, karena namanya Rasulullah SAW tetap manusia, capek tertidur, ya, dari sholat malam, kalau itu biasanya Rasulullah SAW genapkan. Kalau Rasulullah SAW biasanya 11, maka beliau genapkan menjadi 12. 2, 2, 2, 2, 2, ya. Jadi 12, 2 kali 6, 12. Kalau yang biasanya sholat malamnya 3 rakaat digenapkan jadi 4. Kalau yang biasanya sholat malamnya 5 rakaat, 2, 3 jadi 6. 2, 2, 2. Kayak gitulah. Ya, ini ketika siang hari. Ada kasus wanita yang keguguran dalam rentang waktu kurang dari 120 hari, maksudnya kehamilannya, tetapi tidak tahu bahwa sebenarnya darah tersebut dinyatakan sebagai darah istihadhah. Enggak. Tidak benar ini. Salah paham ini. Bukan darah nifas, itu darah nifas. Ya. Ya, bukan darah istihadhah. Salah paham. Dalam satu apa ini? Setanya jawab dinyatakan wajib qada salat. Mohon penjelasan yang sahih soal qada ini. Enggak, itu bukan darah istihadhah, itu darah nifas. Iya. Disebutkan oleh ulama di sini ada beberapa pendapat memang. Pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama yaitu yang paling kuat, ada dua di antara dua pendapat ini. Yang pertama mengatakan bahwasanya setiap wanita yang hamil kemudian keguguran, ya, maka itu darah nifas, walaupun mungkin baru 1 bulan. Ada yang lebih kuat lagi, yaitu batasannya kalau sudah terbentuk janinnya, itu terjadi disebutkan oleh ulama apabila sudah masuk ke 40 yang kedua, alias 80 hari. Masuk sudah 80 hari maka itu nifas namanya. Belum sebelum 80 hari maka itu belum nifas. Berdalil dengan hadis inna ahadakum yujma'u khalqu fi batnihi ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. 40 40 40. Rasul mengatakan 40 yang pertama itu nutfah, baru nutfah. 40 yang kedua baru 'alaqah. 40 yang masuk 40 yang ketiga, 81 ke atas itu baru mudghah. Nah, seperti ini. Dari sini maka banyak daripada ulama yang mengatakan bahwasanya kalau sudah 81, 80 ke atas maka itu baru nifas. Iya. Itu baru nifas. Iya. Jadi jangan tersamarkan dengan maksudnya 120 ini salah. Salah ini. Iya. Ini 120 ini kaitannya dengan diakekahin atau tidak diakekahin. Itu maksudnya. Diberi nama atau tidak diberi nama itu kalau setelah 120 hari. Iya, bukan kaitannya istihadhah atau enggak istihadhah. Kalau sudah lebih dari 80 hari, ya. Batasannya 80 hari. Ya. Itu darahnya darah nifas. Ya. Adapun masalah diakekahin atau tidak diakekahin, dinamain atau dinamain, ya. Disolatin atau tidak disolatin itu setelah 120 hari. Karena dia sudah jadi orang, sudah jadi manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalqu bi batni ummi 40 yawman nutfatan, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Tsumma yursalu ilaihi al-malak, fayanfukhu fi ar-ruh, wa yu'baru bi arba'i kalimat bi katbi rizqi wa 'ajali wa sakinun wa sa'idun." Ya, ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masing-masing manusia itu tahap penciptaannya 40 hari tadi 'alaqah. Kemudian 40 hari nutfah, alaqah, kemudian mudghah, kemudian 120 hari yang ke 120 lewat daripada 120 hari kemudian diutuslah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditiupkan ruh pada saat itu, baru ruh ditiupkan, ruh ditiupkan, ruh ditiupkan baru dicatat. Artinya kalau sudah ditiupkan ruh, berarti dia orang, dia manusia. Itu berapa bulan? 120 hari, 4 bulan lewat. Nah, baru dia manusia, mau dikasih nama. Kalau keguguran ketika itu 121 meninggal keguguran, ya, dimandikan, dikafankan, disolati, ya. Sebagian ulama mengatakan disunnah diakikahin, ya. Gak apa-apa, ya. Ada salafnya. Kemudian yang selanjutnya diberi nama, ya. Diberi nama karena dia sudah jadi orang. Rasulullah SAW bersabda, kul mauludin marhunun hatta yuakwa anhu. Taib. Di sini, ya, di sini menunjukkan hukumnya beda antara kasus darah tersebut dikatakan darah nifas, ataukah kasus apakah dia harus disolati, dinamain dan lain sebagainya, itu seperti itu. Kalau masalah nifas itu lewat 80, ya, 80 hari lewat, itu dikatakan darah nifas. Sebelumnya itu pendapat yang rajih, ini pendapat banyak di antara ulama-ulama sekarang, ya, saya Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, dan masyayikh yang lain, kibar ulama yang lain, seperti itu. Ya, berdasarkan hadis tadi, berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Iya, paham ini kan? Jadi jangan terkecohkan. Ya, memang kalau tidak tanabbah, kalau tidak perhatian betul, maka akan samar, bingung nih, ini 80-120 ini apa maksudnya? 80 nanti ketika kaitannya dengan nifas, 120 kaitannya dengan permasalahan tadi, memberikan nama, dikafankan, disolati, dikuburkan, ya, seperti itu. Adapun sebelum 80 hari nggak perlu disolatin, tidak perlu diberi nama, tidak perlu diakikahin, ya, tidak perlu dikubur di pemakaman umum. Ya, kita ada tanah, kemudian kita kuburkan, tutup, itu tidak ada masalah, karena dia bukan orang, masih belum manusia, ya, belum ditiupkan ruh. Perlu diketahui sebagai tambahan faedah, ruh itu bukan detak jantung. Ya, ruh itu bukan detak jantung, ruh juga bukan aliran darah, bukan. Kalau detak jantung kan dari awal, dari sebelum satu bulan sudah ada detak jantung, bukan. Apa yang ruh? Allah menjawab, yas'aluna kani ruh, kulir ruhu min amri rabbi, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada wahai Rasulullah tentang ruh. Apa ruh? Maka jawablah, ruh itu urusan Allah, ruh itu rahasia Allah, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Ya, ruh itu Allah sudah ciptakan sebelum kita diciptakan, ya. Jadi itu bukan diciptakan ruh ketika itu, cuma sekedar meniupkan ruh saja. Malaikat itu cuma membantu meniupkan ruh. Ruh itu sebelum kita diciptakan dia sudah ada. Ya, ruh itu sudah ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari punggung Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi, itu rahasia ruh. Sampai sekarang belum ada orang yang bisa mendefinisikan ruh dengan tepat. Ya. Para ukola, ya, ahli filsafat dan lain sebagainya itu berbeda pendapat tentang ruh. Hakikat ruh itu sebanyak kurang lebih 130 pendapat. Ada yang mengatakan ruh itu darah, ada yang mengatakan ruh itu detak jantung, ada yang mengatakan ruh itu nafas. Bayangkan sampai 130 coba. Pendapat yang mana harus dipegang? Ya, sama-sama berakal mereka. Ya. Pendapat yang dipegang adalah tadi, kulir ruhu min amri rabbi. Selesai. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh ya Rasulullah. Ruh itu urusan Allah, rahasia Allah, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Artinya apa? Artinya tatkala seorang berbicara tentang ruh, padahal Allah sudah menutup pintu ini, berarti dia akan berbicara tanpa ilmu. Kalau berbicara tanpa ilmu apa? Ngawur namanya. Ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya ruh itu bukan detak jantung. Sebagian orang terkecohkan. Oh, ini sudah ada detak jantungnya, iya. Siapa bilang detak jantung itu ruh? Bukan. Ya. Ruh itu ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin kita cukup sampai di sini dulu. karena katanya Ustaz Mubarak hafizallahu taala sudah sampai. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.